Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dahu amma ba'du fa in asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, pendengar radio Muslim di manapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana di siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat bersua ataupun berjumpa, ya, meskipun yang berjumpa bukan fisik kita, ya. Dan ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah karuniakan untuk kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Para pendengar radio Muslim, ya, para pendengar radio Muslim di manapun antum berada, ini sebenarnya memang kesempatan saya yang pertama, ya, untuk memberikan kajian di sini, ya, untuk memberikan materi yaitu berkenaan tentang masalah tarbiyah ataupun pendidikan, ya. Yaitu di siang hari ini kita insyaallah akan membahas yaitu kaifa takunu mualliman najihan, yakni bagaimana seharusnya kita atau anda menjadi seorang pendidik yang berhasil atau yang sukses. Dan insyaallah ta'ala di siang hari ini, ya, ini memang seharusnya jadwalnya Ustadz Amrullah, ya. Nah, ini mungkin karena saya kebetulan ada acara di sini, yaitu ada bermain-main di Jogja, lalu kemudian beliau minta saya untuk mungkin bisa memberikan beberapa materi, ya. Jadi alhamdulillah, ya, di siang hari ini saya akhirnya bisa duduk di sini, ya. Taib, para pendengar radio Muslim dimanapun antum berada, bahwasanya disebutkan, ya, di dalam sebuah syair, ya, mungkin syair ini ada di antara kita sudah mendengarnya, ya. Syair ini berbunyi tarjun najata walam tasluk masalikaha, ya. Anda itu menginginkan kesuksesan, Anda menginginkan keberhasilan, tapi Anda tidak melalui ataupun tidak menjalani jalannya atau jalurnya. Inna safinata la tajri 'alal yabis. Maka sesungguhnya perahu atau bahtera itu tidak bisa berjalan di atas daratan. Ini mungkin adalah syair yang memang, ya, tampak biasa saja, namun apabila kita perhatikan maknanya sangat luar biasa sekali, ya. Di sini, ya, syair ini menunjukkan, ya, bahwasanya apabila kita menginginkan kesuksesan, kita menginginkan keberhasilan, ya, kita menginginkan kemenangan, maka di situ artinya ada jalannya, ada jalan yang harus kita lalui, ada jalan yang harus kita lewati, ya. Dan yang namanya jalan itu ada jalan yang benar dan ada jalan yang tidak benar, ada cara yang benar, ada cara-cara yang ternyata tidak benar di situ. Jadi apabila kita ingin mendapatkan keberhasilan ataupun kesuksesan, maka harus ada cara dan jalan yang ditempuh. Dan tentunya jalan yang ditempuh adalah jalan yang benar, jalan yang memang sudah terbuktikan, ya, bahwasanya jalan tersebut adalah jalan yang sukses, yang membawa kepada kesuksesan. Dan yang sudah membuktikan hal ini, ya, tentunya kita bisa perhatikan, bisa kita lihat dari orang-orang terdahulu kita, yaitu para salafun salih, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian juga ulama-ulama di generasi tersebut, yaitu generasi emas, yaitu generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Mereka adalah generasi emas, generasi terbaik umat ini, dan mereka adalah para pendidik-pendidik yang sangat luar biasa, yang mana kita bisa banyak yang mengambil manfaat atau faedah dari metode ataupun cara-cara mereka. Taib, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tadi sebagaimana dikatakan di dalam syair, ya, dikatakan bahwasanya inna safinata la tajri 'alal yabis. Sesungguhnya kapal atau bahtera atau perahu itu enggak bisa berjalan di atas daratan, karena itu memang bukan jalannya. Artinya kalau kita berjalan melakukan sesuatu yang mana itu bukan jalurnya, maka gak akan bisa berjalan. Toh seandainya kita paksakan, ya, perahu itu juga akan rusak, ya, berjalannya hanya sedikit, dan sesuatu yang dipaksakan itu tentunya tidak akan membawa kepada kebaikan. Oleh karena itu, di sini, ya, ada poin-poin yang harus kita pahami bersama. Ya. Namun sebelum saya berbicara di sini tentang bagaimana sih cara ataupun karakter dan sifat menjadi seorang muallim atau seorang pendidik yang sukses, ya, di sini ada satu sifat, ya, ada satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim, terutama pendidik muslim. Sifat apa itu? Sifat itu tidak lain dan tidak bukan adalah sifat rabbani, ya. Sifat apa? Sifat rabbani. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata rabbani, ya, kita seringkali mungkin mendengarkan kata rob, ya. Kita sering mendengarkan kata rububiyah. Kita mentauhidkan Allah di dalam apa? Di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam sifat rububiyah Allah. Allah sebagai rob. Rob itu adalah yang maha mengatur. Rob itu yang memiliki, yang menciptakan, menguasai dan seterusnya. Nah, kata rabbani itu adalah, ya, adalah sebuah isim, ya, yang mansub, yang dinasabkan atau disandarkan kepada lafaz rob, sehingga dikatakan rabbani. Kita juga sering mendengarkan kata ilahi, ya kan? Ilah itu adalah al-ma'luh, yang disembah. Yang dimaksud dengan ilahi adalah apa? Adalah sesuatu yang disandarkan kepada sang ilah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian dengan rabbani. Rabbani itu adalah sesuatu yang disandarkan dengan sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita pahami bersama kata pendidikan apabila disebutkan di dalam bahasa Arab itu disebut dengan kata apa? Dengan kata tarbiyah. Kita seringkali mendengarkan kata tarbiyah, artinya apa? Pendidikan. Kemudian juga para pendidiknya, orang-orang yang mendidik itu juga kita sebut dengan sebutan apa? Dengan sebutan murabbi. Ya, rubban atau murabbi, sang pendidik yang melakukan aktivitas tarbiyah tadi. Ya. Nah, makanya di situ ada satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap murabbi, setiap pendidik, ya, harus berusaha untuk memiliki karakter ini. Karakter apa itu? Karakter itu tidak lain dan tidak bukan adalah, ya, adalah menjadi rabbani. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-79 Allah mengatakan kunu rabbaniyina, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani. Allah yang memerintahkan agar hamba-hambanya menjadi apa? Menjadi orang-orang yang rabbani, ya. Apa itu rabbani? Kata Allah Subhanahu wa taala bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Jadilah kamu orang-orang yang rabbani lantaran kamu selalu mengajarkan Alkitab, yaitu mengajarkan apa? Mengajarkan Al-Quran, dan juga disebabkan kamu itu tetap tadrusun, mempelajari Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan agar kita menjadi orang-orang rabbani. Orang rabbani itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang apabila kita perhatikan, ya, kata rabbani ini adalah ismun mansub ila rabb, ya, yaitu sebuah kata benda atau isim yang disandarkan, ya, yang dinisbatkan kepada Rabb, ya, Allah Subhanahu wa taala. Rabb itu adalah, ya, yang maha memelihara, yang maha mengatur, yang maha memiliki. Adapun rabbani artinya adalah sifat yang berkaitan dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah tadi, yaitu sifat ketuhanan yang mengatur, memelihara. Nah, makanya dikatakan bersifat rabbani, yaitu apabila orang tersebut memiliki hubungan yang erat dengan Rabb-nya. Orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Rabb-nya maka disebut dengan rabbani. Nah, jika kita perhatikan, ya, definisi yang diberikan oleh beberapa ulama tentang masalah rabbani, seperti contohnya Al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala. Imam As-Sam'ani beliau mengatakan bahwasanya rabbani huwa an yakuna ala dinir rabb wa ala tariqir rabb. Ya. Yaitu seseorang yang berada di atas agama Rabb-nya dan di atas tariqir Rabb, jalan Rabb-nya. Jadi ada dua hal di situ. Kata Al-Imam As-Sam'ani, ya, rahimahullah ta'ala, Rabbani itu adalah orang yang berada di atas agama dan jalan, siapa? Jalan Rabb-nya. Itu disebut dengan Rabbani. Kemudian Ibnu Al-Arabi, ya, Al-Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, beda dengan Ibnu Arabi Al-Ta'i. Ibnu Arabi Al-Ta'i tanpa alif lam itu adalah salah satu ulama sufi zindik yang berkeyakinan wahdatul wujud atau hulul, manunggaling kawula Gusti. Ini adalah faham yang tentu keliru ya, yang sesat. Nah, ini ada seorang ulama mufassir namanya Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, seorang ulama ahli tafsir, ahli Quran. Dia juga menjelaskan yang dimaksud dengan Rabbani itu, idza kana rajulu aliman amilan mu'alliman, kata beliau. Apabila seseorang itu, pertama, alim, orang yang berilmu, artinya dia memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, amilan, dia mengamalkan ilmunya. Karena ilmu yang tidak diamalkan maka tidak bermanfaat. Karena manfaat ilmu itu apabila itu dalam bentuk atau wujud suatu amalan. Makanya dikatakan orang yang Rabbani, ya, ketika dia beramal harus memiliki ilmu, dan ketika berilmu dia harus mengamalkannya. Makanya ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlul wasat, ahli pertengahan, yang berada di tengah-tengah, yang menghimpun antara ilmu dan amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali, berilmu dulu sebelum ngomong dan sebelum berbuat. Dan ketika ahlu sunnah itu berbuat, sebelum berkata, ya, harus memiliki ilmu. Dan ketika ahlu sunnah itu memiliki ilmu, harus mengamalkan ilmunya, ya. Harus apa? Harus mengamalkan ilmunya, ya. Nah, sedangkan ada kaum-kaum yang tersesat di dalam masalah ilmu dan amal. Contohnya misalnya golongan Yahudi. Allah sebutkan golongan Yahudi sebagai golongan al-maghdub alaihim, yang Allah murkai. Kenapa Allah murkai Yahudi? Disebutkan oleh Allah mereka adalah al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka adalah kaum yang, ya, berilmu tapi enggan mengamalkan ilmunya. Ya, mereka adalah kaum yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak mau mengamalkan, tidak mau menerima dan mengamalkan ilmu dan kebenaran tersebut. Sehingga mereka menjadi kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain ada kaum Nasrani, yang mana mereka adalah orang yang semangat beramal, ya, sangat semangat sekali beramal, tetapi apa? Tetapi tanpa diiringi dan diimbangi dengan ilmu. Ya. Semangat beramal, pengin melakukan amalan-amalan, termasuk amalan ibadah, tapi enggak punya ilmunya. Akhirnya jatuh kepada kesesatan. Jatuh kepada sesat akhirnya. Ya. Nah, sedangkan ahlu sunnah muslim, ahlul wasat wal i'tidal, orang yang berada di jalan pertengahan, jalan yang adil, jalan yang wasat, ya, maka mereka adalah orang yang menghimpun antara ilmu dan amal. Sebelum beramal harus berilmu, ketika punya ilmu harus mengamalkan. Ini ahlu sunnah, ahlul wasat. Makanya kata Imam Ibnu Al-Arabi, Rabbani itu adalah orang yang aliman, amilan, kemudian mu'alliman, berilmu, mengamalkan ilmunya, kemudian mu'alliman, mengajarkan ilmunya. Harus mengajarkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya. Karena apa? Karena agar manfaat dari ilmu yang dia miliki dan yang dia amalkan itu bisa lebih menyebar faedahnya, dan itu bisa menjadi amal jariah baginya yang senantiasa mengalir pahalanya apabila dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Ya. Jadi orang yang Rabbani adalah orang yang aliman, amilan, mu'alliman. Orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengajarkan ilmunya. Juga demikian sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Razin. Al-Imam Ibnu Razin rahimahullah juga beliau menyebutkan bahwasanya Rabbani itu adalah al-alim al-hakim, orang yang berilmu dan orang yang hikmah. Apa sih hikmah itu? Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah fi'lun ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Ini yang dimaksud dengan hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu melakukan sesuatu yang tepat, yang benar, alal wajhi alladhi yanbaghi, dengan metode atau cara atau manhaj yang juga benar, fi waqti alladhi yanbaghi, dan di waktu yang juga tepat atau yang pas. Jadi seorang dikatakan hikmah apabila dia memiliki ketiga hal ini. Yang pertama adalah fi'lun ma yanbaghi, dia melakukan sesuatu yang benar, harus tepat apa yang dia lakukan, yang dia ucapkan. Artinya dia harus memiliki ilmunya, dia harus memiliki pengetahuannya yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, apa yang dia lakukan harus benar-benar sesuatu yang bisa dipastikan itu adalah suatu kebenaran. Ya, melakukan sesuatu yang memang benar, ada dasarnya, ada dalilnya. Kemudian sesuatu yang udah kita ketahui benar ini, ketika kita praktekkan, ketika kita amalkan, juga harus dengan cara yang benar, ya, ya, harus dengan alal wajhil ladzi yanbaghi, yaitu dengan cara atau metode yang tepat atau yang benar. Kalau caranya nggak benar, metodenya nggak tepat, maka sama saja, ya. Artinya harus memiliki metode, cara, toriko yang tepat, yang terarah dan yang sesuai. Kemudian, ya, fi waktil ladzi yanbaghi, yaitu di waktu atau momen yang juga tepat, yang juga pas. Harus tepat waktunya, momennya, saatnya, sesuai dengan kondisi. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang hikmah, orang yang hakim. Ya. Atau memang hikmah ini mirip dengan adil, maknanya adalah wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Ya, secara proporsional. Maka ini disebut dengan adil. Adil adalah bagian dari sikap hikmah. Ya. Nah, makanya kata Al-Imam Ibn Razin, Rabbani itu adalah orang yang berilmu dan juga orang yang hikmah, al-alim, al-hakim, ya. Dan yang menarik lagi, ya, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Amirul Mukminin fi ilmil hadis, ya. Beliau mengatakan Ar-Rabbani alladhi yurabbin nas bi sigaril ilmi qabla kibarihi. Coba perhatikan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya Rabbani itu adalah orang yang mendidik manusia bisigoril ilmi, dengan ilmu yang ringan dulu, yang enteng dulu, yang mudah dulu, qabla kibarihi, sebelum mengajarin yang berat-berat. Sebelum mengajarkan yang susah-susah, yang berat-berat dulu. Kita ketika mengajarkan sesuatu, maka harus yang ringan-ringan dulu, yang mudah-mudah dulu, jangan langsung diberi yang berat. Dan di antara bentuk hikmah adalah ketika kita mendidik, tentunya berbeda ketika kita ngajarin anak kecil yang masih usia 2 sampai 7 tahun, disebut dengan masa tufuliyah, masa kanak-kanak. Tentunya juga berbeda ketika kita ngajarin anak yang sudah usia mumayyiz, usia 7 sampai 10 tahun, ya, di mana usia mumayyiz ini anak-anak itu sudah mulai berkembang secara sempurna kemampuan kognisinya, ya. Lalu kemudian juga dengan anak-anak yang mau masuk balik, yaitu usia 10 sampai usia 14 atau 15 tahun, atau ketika dia sudah balik, yaitu usia murahik, ya. Dan ketika anak itu sudah dewasa, atau kepada orang-orang yang sudah dewasa, tentunya penyampaian kita berbeda. Juga berbeda pula dengan orang yang masih baru belajar, masih awam, kemudian yang sedang belajar, kemudian dengan orang yang baru belajar bahasa Arab, kemudian yang sudah lama belajar bahasa Arab, dengan orang yang sudah advance, ya, yang sudah ya, tingkatan mahir, ya, sudah lama belajarnya, tentu berbeda ketika kita menyampaikan sesuatu, ya. Dan untuk orang-orang yang masih awam itu, kita harus awali dengan hal-hal yang paling mudah dulu, yang ringan dulu, sebelum kita membahas perkara-perkara yang berat. Oleh karena itu, ya, seorang pendidik Rabbani, dia harus memiliki sifat-sifat yang pertama, ya, yaitu dia harus berada di atas agama Allah dan di atas agama dan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya huwa ala dinillah wa ala dini rabbi wa ala tariqi rabb. Dia berada di atas agama Rabbnya dan juga berada di atas jalan Rabbnya. Kemudian juga dikatakan Al-Imam Ibnu Al-Arabi bahwasanya Ar-Rabbani huwa, ya, yaitu adalah orang-orang yang alim, ya, amil muallim, orang yang orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Atau juga orang yang berilmu tapi juga orang yang hakim, orang yang bijaksana, ya, orang yang memiliki hikmah, ya, sebagaimana katanya Ibnu Razin. Atau kata Imam Bukhari adalah orang yang mendidik min sigaril ilmi, dari ilmu yang kecil, yang enteng dulu, yang ringan dulu, qabla kibarihi, sebelum yang besar-besar. Nah, dan para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kalau kita pernah belajar al-usul ats-tsalatsa, tiga landasan utama, ya, itu ada empat hal yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang harus diketahui oleh setiap muslim, ya. Di mana ketika beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'alluma arba'i masail. Ya, ketahuilah semoga engkau dirahmati Allah, sesungguhnya ya wajib atas kita untuk mengetahui empat hal. Apa itu al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Yaitu mengenal Allah. Ya, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal rasulnya dan mengenal Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Kemudian wal 'amalu bihi, mengamalkannya. Kemudian apa? Wa da'watu ilaihi, kemudian mendakwahkannya. Wasabru 'alal adza fihi, dan kemudian bersabar di atasnya. Ini keempat hal ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai miftah, yaitu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, as-sa'adah, atau mendapatkan al-falah, kemenangan, atau mendapatkan an-najah, sekaligus as-salamah, mendapatkan keberhasilan dan keselamatan fi dunia wal akhir, di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang berpegang dengan keempat hal ini, insyaAllah sudah memadai, sudah mencukupi. Dan keempat hal ini sudah termaktub di dalam surat Al-Asr. Yang mana kata Ali Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau mengatakan, ya, lauma anzalallahu. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan hujjatan 'alan nas, yaitu hujjah kepada manusia, illa hadhihi surah, kecuali surat ini, lakafathum, maka niscaya surat ini sudah mencukupi sebagai hujjah. Yaitu ketika Allah mengatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya berada di atas kerugian. Makanya kata para ulama mengatakan al aslu fil insan alal khasarah. Ya, asalnya manusia itu semuanya berada di atas kerugian. Artinya semua manusia itu berada di atas kerugian, apalagi setelah Allah bersumpah dengan waktu asr. Ini menunjukkan bahwasanya waktu asr adalah waktu makhluk ciptaan Allah. Ya, ketika Allah menyebutkan makhluk tersebut, maka ini termasuk bentuk takrim, pemuliaan terhadap waktu tersebut, yang mana dimuliakan oleh Allah tapi kebanyakan dilalaikan oleh manusia. Dan ketika manusia melalaikan apa yang dimuliakan oleh Allah, maka manusia berada di dalam kerugian. Makanya manusia itu secara asal mereka berada di dalam kerugian. Tapi Allah memberikan istisna, Allah memberikan pengecualian. Allah berikan, jelaskan ada orang-orang yang tidak rugi. Siapa mereka? Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan para pendengar suara muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya keimanan itu hendaknya harus didahului dengan ilmu. Karena keimanan tanpa ilmu itu akan menjadikan keimanan yang gelap, yang buta. Bisa jadi hanya taklid belaka. Tapi keimanan yang didasari atas dasar ilmu akan menjadi keimanan yang benar, keimanan yang sahih. Oleh karena itu, ilmu itu yang dapat menguatkan dan membenarkan keimanan seseorang. Dan seharusnya semakin banyak ilmunya, maka semakin benar keimanannya, semakin bertambah keimanannya, semakin kuat keimanannya, semakin lurus keimanannya. Ya. Yaitu seiring dengan semakin kuat akidahnya. Nah, oleh karena itu, kewajiban yang pertama ila ladzina amanu, orang-orang yang beriman, maka dia adalah orang-orang yang berilmu, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengenal nabinya yaitu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dan orang yang mengenal agama Islam ini. Ya. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Artinya orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut, dan ini merupakan bentuk kesalehan, dan amal saleh itu tidaklah akan dikatakan amal yang saleh, amal yang benar, kecuali apabila memenuhi dua syarat, yaitu syaratnya harus ikhlas dan harus mutaba'ah, harus ikhlas karena Allah dan harus mutaba'ah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu supaya bisa dikatakan sebagai amal yang saleh. Ya, wa tawassaw bil haq, dan kemudian adalah orang-orang yang berwasiat, saling berwasiat dengan kebenaran, di atas kebenaran. Orang yang saling menasihati satu dengan yang lainnya agar berpegang dengan kebenaran. Ya, agar berada di atas kebenaran. dan berpegang dengan kebenaran tersebut. Ya, mereka saling berwasiat satu dengan yang lainnya, saling berdakwah, mengingatkan, munasaha, dan kemudian saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Ya, saling berbagi manfaat. Ini masuk ke dalam bagian dakwah, yaitu kita mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian baru watawa. Kemudian apa? Kemudian saling berwasiat at-tawassul fis sabri, di dalam kesabaran. Setelah itu harus mengingatkan agar kita selalu sabar, yaitu as-sabru alal adafihi, yaitu kita bersabar di atas apa? Di atas segala gangguan-gangguan ataupun ujian-ujian yang ada di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam ketika kita belajar mencari ilmu, bersabar ketika kita mengamalkan ilmu kita, dan bersabar ketika kita mendakwahkan ilmu kita. Karena tanpa kesabaran, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kesabaranlah ya di antara kunci kita mendapatkan ya matamanna, apa yang engkau inginkan itu bisa kita peroleh dengan kesabaran setelah ikhtiar tentunya. Ya. Jadi ini adalah karakter pendidik yang rabbani, ya. Yaitu orang yang rabbani itu dia harus orang yang alim, yang amil, mualliman, dan orang yang dia juga harus apa? Harus mengajarkan dan bersabar ya atas ilmunya. Ya, atas ilmu yang dia miliki, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Para pendengar Radio Muslim dimanapun antum berada, lantas bagaimana agar kita bisa menjadi seorang muallim atau murabbi yang sukses? Maka ketahuilah ya, sesungguhnya semua kita ya sejatinya adalah para pendidik. Kita ini adalah ya manusia yang tidak lepas dari yang dididik dan yang mendidik. Kita juga dituntut untuk mendidik diri kita sendiri, baru kemudian kita mendidik orang lain. Tentunya orang lain yang wajib kita didik adalah adna fa adna, akrab fa akrab, orang yang paling dekat dengan kita. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Kepada siapa Allah ya memberikan khitabnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru pertama kali ayat ini kepada diri kita sendiri. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, kemudian baru keluarga kalian, yang tentunya adalah orang yang lebih dekat dengan kita. Menjaga dari apa? Dari naro, dari cahaya. Dari neraka. Ya. Dari neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Karena siapa yang masuk ke dalam neraka, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan kerugian yang paling besar. Dan orang yang Allah masukkan ke dalam surga, Allah masukkan ke dalam jannahnya, maka itu adalah fawzul azim, adalah kemenangan yang paling besar. Dan kemenangan yang paling besar itu adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jannahnya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya, maka itu adalah kemenangan yang paling besar. Dan tidak ada kemenangan yang lebih besar setelah seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Baik. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya setelah kita mengetahui bahwa ya kita semua ini sejatinya adalah seorang pendidik ya, seorang muallim, seorang murabbi, maka kewajiban kita adalah mendidik diri kita di atas ketaatan kepada Allah, kemudian juga kita mendidik keluarga kita di atas kesolehan dan di atas ketaatan. Dan ini semua tidak akan bisa kita raih kecuali dengan beberapa faktor dan beberapa sebab. Ya, karena Allah menciptakan sesuatu itu dengan sebab-sebabnya, yang apabila kita ambil sebab-sebab tersebut, maka insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk memperolehnya. Di antara faktor atau sebab kita bisa menjadi pendidik yang sukses adalah yang pertama harus ikhlasun niyah wa tajriduha lillahi ta'ala. Kita harus memurnikan, mengikhlaskan niat kita, dan kita bersihkan niat kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena apabila kita jadikan amalan kita itu dengan niatan hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan ya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mengharapkan balasan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allahu azza wa jalla yang akan menerima amalan tersebut. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan ya menerima dari amalan-amalan yang kita kerjakan karena mengharap dirinya, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita ya mendidik, maka hendaknya kita mendidik niatnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya, karena apabila kita hadirkan niatan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kita akan mendapatkan pahala atas niatan kita, ya. Lalu kemudian juga, ya, yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu dan menolong kita di dalam melaksanakannya, ya. Karena kita termasuk orang-orang yang semoga dikatakan sebagai mukhlisin, orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas. Kemudian yang kedua, yaitu, ya, apa namanya, su'alillah, ya, yaitu apa namanya, su'al yaitu kita meminta kepada siapa, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita beristianah, kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atas ya apa yang akan kita lakukan. Ya, kita beristianah kepada Allah azza wa jalla, karena tidak ada yang bisa membantu dan menolong kita kecuali semuanya atas izin Allah azza wa jalla, ya. Oleh karena itu, makanya setelah kita mengikhlaskan ya amal kita tersebut, pendidikan kita tersebut, aktivitas kita di dalam mengajar ataupun mendidik ya, khususnya kepada keluarga kita, ya, maka setelah kita berusaha untuk mengikhlaskan diri kita, maka kita memohon pertolongan kepada Allah. Artinya kita ya sebelum memulai aktivitas kita ya bergantung kepada Allah azza wa jalla, ya, sebelum kita melakukan sebab-sebabnya. Dan kemudian kita melakukan sebab-sebabnya, setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, ya, itu al-ihsan ila tullab, yaitu kita berbuat baik kepada murid-murid kita. Termasuk murid-murid kita itu adalah anak-anak kita yang kita didik, yang kita ajar. Termasuk juga istri-istri kita yang kita ajar, yang kita didik, itu mereka sejatinya adalah murid-murid kita. Karena kita yang berkewajiban pertama kali mendidik mereka, mengajari mereka, terutama tentang urusan agama mereka, perkara-perkara yang paling wajib. Maka tentunya hal ini harus kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat baik dengan mereka, dengan cara ihsan. Kemudian yang keempat adalah dengan cara at-tawadhu, kita rendah hati. Ya, karena apa? Karena dengan rendah hati ini dapat mendekatkan ya hati dan jiwanya murid-murid kita atau anak-anak kita ya kepada kita, yaitu sang muallim atau sang pengajar, ya. Karena apabila kita itu tidak tawadhu, kita tidak rendah hati, ya, itu akan apa, akan dijauhi oleh manusia, ya. Manusia itu akan cenderung dia menjauhi orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak tawadhu atau rendah hati, ya. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Muslim dari ya Iyad, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilaiha." Ya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mewahyukan kepadaku agar bertawadhu hatta la yafkhar. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, ya. Jadi agar tidak sampai seseorang itu dia membanggakan dirinya dibandingkan orang lain, ya. Dia merasakan dirinya adalah lebih baik dibandingkan oleh orang lain, ya. Dan sifat tawadhu ini, ya, itu banyak sekali manfaatnya, ya, karena orang-orang yang tawadhu itu akan lebih cenderung dicintai, ya, akan disayangi oleh murid-muridnya, oleh keluarganya, ya. Dan juga orang-orang yang tawadhu itu akan dicintai. Ketika seseorang itu dicintai oleh muridnya atau oleh keluarganya, maka ya, kita akan lebih mudah untuk didengarkan, lebih mudah untuk ditaati, ya. Karena ketika kecintaan itu muncul, ya, dari murid-murid kita dan juga dari keluarga kita, maka ketika kita menyampaikan sesuatu itu akan lebih mudah mereka menerimanya, ya. Kemudian juga yang kelima, ya, yaitu adalah dengan cara, ya, al-mumazah, yaitu kita bersifat, ya, halus, lemah lembut, ya. Ya, jadi kita enggak boleh bersikap dengan sikap-sikap yang kasar. Sikap-sikap yang beringas, yang kaku, ya. Jadi kita harus berlemah lembut dengan mereka. Dan kita juga harus berusaha untuk membahagiakan mereka dengan kalimat-kalimat yang baik ataupun juga dengan hadiah-hadiah, ya. Dan juga kita kurangi, ya, mengkritik mereka kecuali apabila itu kritik-kritik yang membangun, kritik-kritik yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mengevaluasi. Tapi kalau sekedar mengkritik saja atau bahkan sampai menghina, maka ini adalah suatu hal yang akan menyebabkan, ya, murid-murid kita atau anak-anak kita itu malah semakin susah untuk menerima ilmu atau kebenaran yang kita sampaikan, ya. Kemudian yang keenam, kita, ya, sebagai muallim itu harus senantiasa memberikan an-nushu wat-taujih wal-irsyad, nasihat, ujangan-ujangan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ya. Dan ini dilakukan dengan izhar syafaqah wal mahabba litullab, dengan cara menampakkan, ya, yaitu kecintaan, kasih sayang dengan mereka, ya. Karena apabila kita itu menunjukkan, ya, nasihat, perhatian, bimbingan, arahan dengan penuh kecintaan, maka insya Allah itu akan lebih mudah untuk didengarkan dan diterima, ya. Lalu kemudian juga yang ketujuh disebutkan ihtiramu tullab, yaitu menghormati para penuntut ilmu termasuk anak-anak kita, memuliakan mereka, walistima' ilaihim, kita mendengarkan, ya, pandangan-pandangan mereka, curhatan-curhatan mereka, ya, pendapat-pendapat mereka, ya. Kemudian juga wa'i'tahum, ya. Kemudian kita juga, ya, memberikan wa'i'tahum haqqahum, yaitu apa? Memberikan kepada mereka hak-hak mereka, menunaikan hak-hak mereka, ya, minal as'ilati wal munaqasyah, yaitu baik itu dalam hal tanya jawab ataupun diskusi, ya. Karena metode kita bertanya jawab, berdiskusi, ini adalah metode yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu kepada anak-anak kecil, ya. Bahkan, ya, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, anak-anak kita yang kecil, ya, usia-usia masih usia 4 tahun, 5 tahun, ya, itu sudah bisa kita didik dengan cara berdiskusi keimanan. Meskipun memang metodenya berbeda antara anak-anak yang berusia tufulia tadi, yaitu usia-usia kanak-kanak, dengan usia yang mumayyiz 7-10 ataupun usia murahik ataupun dewasa. Tentunya pendekatannya berbeda. Namun metode diskusi, metode bertanya jawab, ini adalah metode yang baik, ya. Misalnya contohnya untuk anak-anak usia tufuliyah, usia kanak-kanak, ya, usia 3, 4, 5 tahun atau 6 tahun, ya, itu kita bisa bertanya jawab dengan mereka itu dengan cara, ya, mungkin bisa dikatakan sedikit mendoktrin, ya. Misalnya contohnya begini, ya, dan ini juga kalau bisa agar mereka hafal, ya, kita mengajarkan kepada mereka. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ajarkan. Kul, katakan. Allah. Siapa nabimu? Nah, jawab Muhammad. Jadi kita ajarkan mereka ketika kita tanya, jawabannya seperti ini. Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Muhammad. Agamamu apa? Islam. Dan seterusnya. Ya, jadi bertanya jawab, namun sudah kita, dalam artian kita sudah memberitahukan jawabannya agar mereka menghafalnya, ya, agar mereka menghafalnya. Nah, yang seperti ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Misalnya contohnya juga lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala di mana? Kita ajarkan Allah di langit beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Dan tentunya metode ini juga akan berbeda dengan ketika anak sudah usia mumayyiz, ketika kemampuan kognisi mereka sudah mulai berkembang, apalagi murahik, itu sudah mulai lebih intens lagi di dalam masalah diskusi keimanannya. Dan juga bisa juga kita ajarkan, ya, mulai dari semenjak dini anak-anak itu, kita sudah mulai mengajarkan dengan cara bersoal jawab. Misalnya contohnya seperti ini. Ke anak-anak usia TK misalnya 4 tahun, 5 tahun, ya. Misalnya pada saat kita lagi mengajarkan mereka tentang alam atau ciptaan Allah, kita sudah bisa mengajarkan kepada mereka tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Misalnya contohnya, kita ajarkan mereka tauhid rububiyah. Ya, ketika mereka kita ajak keluar, misalnya ke sebuah taman, ya. Nah, itu bisa kita tanya adik-adik, ya. Dan ini, ya, dan metode kita mengajar kepada anak-anak kecil, ya, itu dianjurkan, ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bashir, bahwasanya metode kepada anak-anak tufuliyah adalah seorang murabbi atau muallim menempatkan dirinya sebagai abang atau kakaknya. Ya. Dia menempatkan dirinya sebagai abangnya. Makanya kalau di sekolah kami yang ada di Bintaro, guru-guru itu memanggil bukan anak-anak, tapi memanggil adik-adik, ya. Jadi guru-guru ini, ya, ketika mengajarkan tentang masalah tauhid rububiyah, itu dengan cara juga bersoal jawab. Adik-adik, ya, siapa yang menciptakan langit yang biru di atas? Allah. Itu semua serempak menjawab. Kemudian ditanya lagi tuh, siapa yang menciptakan awan yang putih di atas? Allah. Kemudian ditanyakan lagi, siapa yang menciptakan pohon yang hijau, yang rindang? Allah. Yang menciptakan ini dan itu, Allah. Jadi mereka tahu bahwasanya semua itu Allah yang menciptakan. Termasuk juga siapa yang menciptakan bu guru? Allah. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang menciptakan anggota tubuh seperti mata? Itu juga boleh kita sebutkan. Siapa yang menciptakan tangan kalian, mata kalian? Allah. Ketika kita menjelaskan tauhid rububiyah, kita kaitkan agar kembali ke uluhiyah. Pertama adalah agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, langit yang Allah ciptakan indah tidak? Indah. Nah, berarti kita harus apa? Bersyukur kepada Allah. Kita harus ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semuanya, agar mereka selalu bersyukur kepada Allah. Karena, ya, awal dari pengenalan tauhid itu adalah mereka itu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ini akan menumbuhkan mahabbah atau cinta mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka, sebagai Tuhan mereka, ya. Nah, ketika mereka itu sudah cinta dengan Allah, mereka sudah sayang dengan Allah, ya. Dan mereka tahu bahwasanya kita ajarkan juga tauhid asma wa sifat, ya. Ketika kita sudah jelaskan, ya, misalnya adik-adik, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena saking sayangnya, kita diberikan nikmat yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adik-adik sekarang, ya, bisa melihat. Nah, dengan melihat adik-adik bisa lihat ini, kita bisa tunjukkan warna. Warna ini warna apa? Merah, ini warna apa? Hijau, biru dan seterusnya. Nah, lalu kemudian bisa kita minta, coba sekarang adik-adik matanya ditutup. Nah, adik-adik, apakah sekarang sudah bisa melihat? Ya kan menjawab tidak. Nah, coba sekarang dibuka. Nah, ketika adik-adik itu, ya, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ya. Ketika adik-adik itu bisa melihat dengan mata, itu berarti nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan, dan kita sudah bisa mengajarkan adik-adik tersebut meskipun mereka belum diperintahkan untuk sholat, kita ajarkan mereka untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma masih bocah, masih kecil, beliau gendong, beliau angkat, dan beliau bonceng dengan kendaraannya. Kemudian apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah? Ya gulam, wahai bocah, wahai anak kecil. Ya. Di antara nasihat beliau adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Oh, Nabi sudah mengajarkan tauhid uluhiyah. Ya. Apabila kamu mau minta, minta kepada Allah. Apabila kamu mau memohon pertolongan kepada Allah. jamaah sekalian ya, anak kecil itu dia adalah makhluk yang lemah, ya, dan dia itu ketika membutuhkan sesuatu dia biasanya akan minta tolong kepada siapa? Kepada orang tuanya atau orang-orang yang dia yang bisa membantu dirinya, ya, atau abangnya atau mbaknya atau siapapun. Tapi apabila kita ajarkan dalam segala hal dia hendaknya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ajarkan mereka bertauhid, ya, itu insya Allah akan memupuk diri mereka. Mungkin contoh misalnya ya, contoh mudahnya, kita sebagai orang tua tentunya kita sayang dengan anak kita ya. Kita kadang-kadang memberikan hadiah, ya kan? Di antara hadiah yang kita berikan, misalnya kita berikan mereka es krim misalnya, yang paling mudah aja contohnya. Nah, sebelum ya, ya ketika mereka meminta dan sebelum kita belikan es krim, kita bisa sampaikan, nak, Abi akan belikan kamu es krim, tapi pertama kamu doa dulu, minta kepada Allah. Kalau dia belum bisa caranya doa, kita ajarkan. Berdoa itu seperti ini, nak. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Baik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan mendengarkan doa kita. Kalau kita memang benar-benar meminta kepada Allah. Kita ajarkan caranya berdoa, kita angkat tangan kita, lalu kemudian kita ajarkan dengan doa-doa yang mudah. Setidaknya yang bisa mereka pahami. Contohnya misalnya, ya Allah, aku sekarang kepingin es krim, ya Allah. Tolong berikan rezeki untuk abiku agar bisa memberikan es krim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berterima kasih kepadamu. Ini masalah yang sederhana sekali, simpel sekali. Kemudian setelah kita ajarkan mereka berdoa, maka kita penuhi keinginannya. Kemudian ketika kita sudah menyampaikan misalnya hadiah atau es krim tersebut, maka jangan langsung kita serahkan. Kita ajarkan dia berterima kasih. Nak, ini es krim ini abi dapatkan dari Allah. Allah menitipkan uang ya kepada abi, ya, sehingga abi bisa membeli es krim ini. Kalau Allah enggak kasih abi uang, abi enggak bisa beli. Jadi kita harus berterima kasihnya kepada siapa? Kepada Allah. Agar mereka senantiasa berterima kasih di dalam segala hal kepada Allah. Ketika mereka sudah berterima kasih kepada Allah, kemudian kita ajarkan agar mereka berterima kasih kepada siapa? Kepada orang tua mereka. Dan seterusnya. Dan ini mungkin hanya sebagian contoh saja ya. Bahwasanya kita harus bersikap hikmah, bersikap baik ya, juga bersikap apa istilahnya, sering-sering mengajak mereka berdiskusi, termasuk anak-anak usia mumayyiz ya, kita harus seringkali mengajak mereka diskusi tentang masalah keimanan ya. Dengan diskusi itu kita akan mengajarkan kepada mereka ya tentang agama ini, dan ini semua tidak akan bisa kita lakukan apabila kita tidak punya ilmunya. Oleh karena itu makanya kita wajib harus belajar. Bagaimana caranya kita bisa menanamkan tauhid kepada anak kalau kita enggak belajar tauhid, dan juga kita enggak berusaha untuk mempelajari bagaimana caranya mengajarkan tauhid tersebut. Ya, dan juga apabila kita tidak belajar untuk mengamalkan tauhid tersebut. Tentunya semua harus dengan ilmu. Dan oleh karena itu, ya, di kesempatan ini mari kita sama-sama berusaha untuk belajar lagi. Kemudian ilmu yang kita dapatkan hendaknya jangan menjadikan kita sombong. Tapi ilmu itu menjadikan kita semakin merunduk, semakin bertawadhu ya. Kemudian kita ya, kita tunaikan haknya ilmu, yaitu dengan cara kita mengamalkan ilmu tersebut. Baru kemudian kita ajarkan, kita dakwahkan. Kemudian sabar. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan, Allah lah yang menentukan. Karena hidayah ada dua, yaitu hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya diberikan hidayah al-bayan wal-irsyad, hidayah untuk menyampaikan, untuk mengarahkan, untuk membimbing saja. Adapun selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin karena memang waktu ya, dan ini di kesempatan ini memang dikasih waktu hanya kurang lebih 45 menit, kayaknya sudah bablas ya Mas ya. Iya. Baik, ya ini mungkin memang karena waktu. Untuk acara berikutnya maka saya serahkan kembali ke Mas Didin ya. Baik, kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Salma yang telah memberikan ilmu kepada kita semua di kajian siang hari ini dengan tema bagaimana menjadi seorang pendidik yang sukses Sobat Muslim. Tadi sekali lagi dibersamai oleh Ustaz Abu Salma Muhammad Rahdi Hafizullah Ta'ala. Nah saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab Sobat Muslim, bisa mengirimkan pertanyaan terutama mengenai pembahasan pada siang hari ini. Tadi sekali lagi dengan judul bagaimana menjadi seorang pendidik yang sukses. Nah Sobat Muslim dan pendengar bisa ajukan pertanyaan di nomor SMS dan WhatsApp di nomor 0823-2727-5333. Nah, kita bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, ya. Iya, tayyip. Ini ada pertanyaan dari Umur Zain di Jawa Tengah, Ustaz, yang mendengarkan melalui www.radiomuslim.com. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana solusi jika sebagai orang tua sudah terlanjur salah dalam mendidik anak atau salah asuhan, Ustaz, sehingga anak menjadi nakal? Apa langkah awal yang harus dilakukan, Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, baik ya. Ini sebenarnya pertanyaannya masih kurang detail ya. Dalam artian itu, anak ini sekarang usianya berapa? Karena kalau anak itu misalnya masih usia mumayyiz atau masih usia murahik ya, atau masih remaja misalnya, itu insya Allah masih besar harapan kita untuk memperbaiki. Kecuali apabila anak itu sudah dewasa, itu memang agak lebih sulit. Tapi bukan artinya bahwasanya kita nggak bisa. Nah kalau itu anak-anak ya, itu memang masih usia-usia yang masih berada pada fitrahnya, karena anak itu selama belum balik, itu sejatinya anak itu berada di atas fitrahnya. Fitrahnya manusia itu berada di atas kebaikan. Fitrahnya manusia, ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya kullu mauludin yuladu ala alfitrati, setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Para ulama menjelaskan fitrah itu memang ada varian-varian pendapat ya, di antaranya Islam, di antaranya tauhid, dan juga bahwasanya fitrah itu termasuk potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh sang anak. Artinya semua anak itu dilahirkan oleh Allah itu dalam keadaan yang berada di atas fitrah, berada di atas mentauhidkan Allah, berada di atas Islam. Oleh karena itu, anak-anak yang sebelum balik kemudian meninggal dunia, maka ini anak-anak yang insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surganya, jannahnya, ya. Dan bahkan ada di dalam beberapa riwayat ya, untuk anak-anak yang masih kecil ya, tufuli ya yang masih tufuli asugro, itu juga bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya apabila orang tuanya bersabar atas meninggalnya si anak tersebut. Jadi ini diantara manfaatnya anak ya. Nah, juga yang harus kita pahami ya, bahwasanya ketika anak itu berada di atas fitrahnya, berarti anak nakal itu nggak ada. Sebutan anak nakal itu adalah tidak ada. Anak nakal ini adalah label yang diberikan oleh orang tuanya. Kadang-kadang ada anak yang terlalu aktif, yang terlalu hiperaktif. Ini untuk anak-anak misalnya masih belum balik ya, suka lari sana sini, suka teriak-teriak, suka ya merusak barang. Ini sebenarnya bukan anak yang nakal sebenarnya, tapi ini memang mungkin ya bisa dikatakan ada salah pengasuhan ya, salah pengasuhan, dan juga mungkin juga seringkali yang seperti ini memang karena kurangnya perhatian dari orang tua, atau mungkin terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak, sehingga anak itu dia menjadi tumbuh dengan hal-hal yang mungkin menurut orang tuanya ada yang tidak menyenangkan di situ. Ya, intinya adalah ya, yang pertama sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, harus belajar, harus menuntut ilmu, dan belajar itu tidak mengenal usia. Berapapun usia kita tetap harus terus belajar, termasuk belajar dalam masalah pendidikan anak, termasuk belajar dalam masalah pengasuhan anak, atau sekarang bahasa modernnya parenting ya namanya ya. Tapi itu sebenarnya kan ilmu pengasuhan anak. Dan ilmu ini ilmu yang penting, yang seharusnya setiap muslim itu mempelajari. Ya, kayak ini contohnya Mas Didin sekarang Mas Didin masih jomblo ya. Nah, yes. Ketika masih jomblo bukan artinya Mas Didin tidak belajar tentang masalah ilmu pernikahan kan? Pasti juga belajar dong, bagaimana fikih pernikahan, bagaimana sih cara maksudnya tuntunan Nabi SAW itu ketika akan menikah itu, meskipun masih jomblo, al-ilmu qabla al-qaul wal amal kan? Kita belajar dulu, apalagi biasanya ada daurah pernikahan, semangat datang biasanya. Nah, tapi sayangnya ketika teman-teman yang sudah semangat belajar ilmu pernikahan, ketika sudah menikah, itu agak kendur untuk belajar tentang ilmu tarbiyah anak, ilmu mendidik anak di situ. Bagaimana sih cara mendidik anak yang benar ya? Tapi alhamdulillah ya, akhir-akhir ini sudah mulai muncul lagi ya animo dan semangat dari keluarga-keluarga muslim untuk belajar yang benar ya. Jadi harus ada ilmu yang pertama, karena dengan ilmu insya Allah kita bisa melakukan apa yang paling tepat dan yang paling benar, karena di situ akan muncul sikap hikmah dari kita. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau anak itu adalah anak yang sudah remaja atau sudah dewasa yang lebih susah diingatkan, maka harus diperhatikan ya, khususnya buat yang bertanya tadi, sesungguhnya dakwah yang lebih utama untuk keluarga itu adalah lisanul hal daripada lisanul qaul. Yang lebih utama itu adalah dakwah bil hal, dakwah dengan kita menunjukkan contoh dan perbuatan dibandingkan kita cuman menyampaikan dengan lisan. Karena betapa sering orang tua itu menyampaikan, nak kamu jangan begini, kamu jangan begini, ternyata anak itu melihat orang tuanya melanggar ucapannya sendiri. Padahal anak itu adalah pengcopy paste yang paling ulung. Ketika anak itu melihat orang tuanya, ya, misalnya contohnya nih, ada anak ini teriak-teriak, ya kan? Bapaknya lagi sibuk bekerja, ya kan? Misalnya lagi sibuk ngetik laptop, anaknya teriak-teriak. Nah, kemudian dia bilang, adik, diem kamu, jangan teriak-teriak. Diingatkan dengan cara berteriak juga. Ketika dia mengingatkan anaknya supaya jangan teriak, ternyata bapaknya mengingatkan dengan cara berteriak, itu berarti sudah mengajarkan hal yang keliru. Yang benar adalah apa? Dia hentikan aktivitasnya, dia menuju ke anaknya, dipanggil, kemudian dipegang, didudukkan, dipandang matanya, ya, dengan penuh keseriusan dan kasih sayang. Matanya dipandang, artinya anak itu tahu kita mau ngomong serius. Kemudian kita bilang, ya, adik, Abi lagi mau kerja, tolong jangan diganggu dulu. Kalau mau main, coba mainnya ke sini, tapi jangan ribut-ribut ya. Itu insya Allah lebih didengarkan oleh sing anak ketimbang kita teriak-teriak, ya. Dan ini yang seringkali menyebabkan ternyata kita mendidik anak, ternyata apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Dan yang lebih banyak berefek kepada anak itu adalah apa yang kita lakukan, bukan dengan apa yang kita ucapkan. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu makanya, jadi kalau misalnya anak kita itu sudah mulai mau dewasa atau sudah mulai gede, kita coba lebih lemah lembut dengan anak kita. Ya, kita panggil dia dengan kita bicara dari hati ke hati. Kita sampaikan, nak, ya ibu sekarang ini pengen sekali kamu begini. Insya Allah kalau ibu itu ngomongnya dengan hati, dengan penuh keikhlasan, anak itu bisa melihat. Anak itu masih punya fitrah, dan di antara fitrahnya anak adalah mencintai orang tuanya. Ketika orang tua itu menyampaikan dengan penuh ketulusan, itu insya Allah bisa dilihat oleh sang anak tadi. Kemudian jangan pernah melupakan doa. Doa itu adalah silahul mu'min yang paling kuat. Itu adalah senjatanya orang beriman yang paling kuat. Ya, berdoa, doakan anak kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya. Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi, kita minta kepada Allah yang Maha memberikan hidayah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada anak kita agar mereka bisa menjadi anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu adalah investasi aset yang paling besar yang dimiliki oleh seorang muslim meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya. Karena kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, innar rajula, sesungguhnya ada seorang pria, ya, la turfa'u darajatuhu, diangkat derajatnya fil jannah, di surga. Orang ini sudah masuk surga, kemudian Allah angkat lagi derajatnya. Allah tinggikan lagi derajatnya. Kemudian dia bertanya. Dia heran, ya. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran apa aku ditinggikan ini derajatku? Fayuqal. Kemudian ya dijawab dia, istighfari waladika, lantaran istighfar permohonan ampun dari anakmu yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya jamaah sekalian, apabila kita punya anak, dia bukanlah seorang dokter, dia bukanlah seorang pejabat, dia bukanlah seorang insinyur, dia bukanlah seorang yang memiliki harta dan sebagainya, dia mungkin hanya seorang penjual bakso, atau dia mungkin hanya seorang kuli bangunan. Di dunia dia memang tidak memiliki apa-apa, tapi ternyata dia adalah anak yang selalu ada di sisi orang tuanya. Dia selalu mendoakan orang tuanya, ya. Dia tidak pernah lepas di dalam kesehariannya, dia selalu berdoa memohonkan ampunan kepada Allah. Ini lebih bermanfaat anak seperti ini daripada anak yang dia sudah berhasil memiliki harta banyak tapi dia lalai dan lupa terhadap orang tuanya, enggak pernah dia mendoakan orang tuanya. Ya. Bahkan sampai-sampai enggak pernah mengunjungi orang tuanya. Sampai-sampai orang tuanya pun dicarikan sama dia apa? Panti jompo. Waliyadzubillah. Ya. Ini adalah suatu musibah. Sedangkan anak yang tadi yang taruhlah dia di dunia tidak punya apa-apa, ini adalah nikmat. Ya, insyaallah Allah akan balas itu semua dengan kebaikan khususnya di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan tentunya di akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Ya wallahu taala alam sawab. Baik, kita ucapkan terima kasih jazakallahu khairan Ustaz kepada yang telah memberikan jawaban. Dan mungkin kita ini bacakan satu lagi pertanyaan, tidak Mas? Baik. Ini ada pertanyaan, Ustaz, jika anak saya tidak mau ke masjid dekat rumah jika anak saya tidak mau ke masjid dekat rumah lagi karena pernah dimarahi oleh salah satu jamaah karena dia ramai Ustaz saat sholat, dan sepertinya anak saya sedikit trauma. Saya ajak ke masjid yang lainnya juga tidak sesemangat dulu. Bagaimana solusinya, Ustaz? Iya, tayyib. Ya, ini juga pertanyaannya kurang lengkap sebenarnya. Seharusnya harus disebutkan usianya. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelaskan, kata Nabi, ya, muru abna'akum, atau dalam lafaz yang lain perintahkanlah abna'akum, anak-anak kalian, ya, itu untuk sholat ketika usia berapa? Usia 7 tahun. Ya, Nabi memerintahkan anak-anak kita untuk sholat usia berapa? 7 tahun. Kemudian wadribuhum, pukullah mereka, maksudnya apabila tidak sholat, usia berapa? 10 tahun. Wafarriku, dan pisahkanlah mereka itu dari ranjang-ranjang mereka ketika usia 10 tahun. Dari sini itu para ulama itu mengambil istinbat fase-fase pendidikan anak, yaitu pertama usia tufuliyah, usia 0 sampai 7 tahun. Ini usia mereka belum diperintahkan untuk sholat. Nah, Nabi memerintahkan anak-anak kita sholat di usia berapa? 7 tahun ke atas baru diperintahkan untuk sholat. Tapi Nabi itu memerintahkan untuk memberikan ukubah atau hukuman kepada anak kita apabila gak mau sholat usia berapa? Usia 10 tahun. Artinya di bawah usia 7 tahun anak-anak kita diperintahkan gak untuk sholat? Gak diperintahkan. Kemudian usia 7 tahun gak mau sholat, diperintahkan gak kita untuk memukul anak kita? Gak diperintahkan. Ini harus kita pahami. Nah, oleh karena itu kita harus pahami ini, ya. Jadi anak-anak usia di bawah 7 tahun mereka gak mau sholat, udah biarkan. Karena ini adalah usia mereka masih, ya, masih bermain, masih mengekspor dan lain sebagainya. Akan tetapi, ya, mereka ini adalah seorang pengamat, pengcopy paste orang tuanya. Orang tuanya suka ke masjid, anak ini ngeliatin. Tentu dia pengen juga ke masjid. Ibunya pakai hijab, anak-anak perempuan juga mereka akan ngamati. Sehingga dia pun juga ketika keluar ingin pakai pakaian seperti uminya. Karena mereka adalah seorang pengamat. Wanita-wanita, anak-anak wanita itu belum diperintahkan untuk pakai hijab. Jadi kalau misalnya ada di antara anak-anak kita, ikhwan-ikhwan kita pakai pakaian biasa itu boleh, ya. Dan tidak boleh dipaksa harus pakai pakaian jilbab atau hijab, ya. Tapi dibiasakan bagus kalau dibiasakan, ya. Tapi dipaksa-paksa jangan. Kita tidak melakukan metode pemaksaan kepada anak-anak kecil, ya. Karena mereka belum fasenya untuk dipaksa-paksa, ya. Tapi kita didik mereka, khususnya ke anak-anak usia-usia masih tufuliyah, itu usia kita tanamkan keimanan kepada mereka agar mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, termasuk cinta kepada sholat, ya. Jadi termasuk cinta kepada sholat. Nah, oleh karena itu di usia 7 tahun kita ajarkan mereka sholat. Karena di usia ini anak sudah mulai kemampuan kognisinya, itu kognitifnya sudah mulai berkembang, maksudnya sudah mulai sempurna. Ketika kita ajarkan itu lebih bisa. Karena usia mumayyiz itu mereka sudah bisa menimbang-nimbang antara yang bermaslahat dan yang madarat. Kalau anak-anak usia di bawah itu susah. Seringkali ketika mereka main, itu ada temannya berada di pinggir danau, itu mereka dorong karena mereka enggak tahu, karena mereka enggak bisa melihat maslahat bahaya gitu loh. Beda sama usia mumayyiz. Maka dikatakan mumayyiz, tamyiz, dia sudah bisa memilah-milah antara suatu hal yang berbahaya atau tidak, meskipun ini tiap anak beda-beda ya. Ya, cuman lazimnya, galibnya adalah usia 7 tahun, usia mumayyiz di situ. Baru diperintahkan untuk sholat. Nah, di usia ini kita lebih banyak memberikan motivasi, roja, harapan-harapan. Kalau di usia di bawah 7 tahun, kita tanamkan kecintaan, mahabbah. Mereka cinta kepada Allah. Mereka mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, mereka akan cinta dengan Allah. Allah itu luar biasa, Allah itu sempurna. Kemudian baru di usia 7 tahun kita ajarkan mereka sholat. Gini loh nak, cara sholat yang benar, cara berwudu yang benar. Mereka niru, kita ajarkan cara sholat yang benar. Kemudian kita ajak mereka ke masjid. Baru kemudian di usia murahik, baru kita ancam, takut-takuti, dan berikan hukuman apabila mereka gak mau sholat. Karena ini usia mereka akan menjadi balik. Ketika balik akan menjadi seorang mukallaf. Dia akan menanggung, ya. Dia akan menanggung apa? Menanggung atas amalannya sendiri, dosanya dia yang akan menanggung sendiri. Jadi harus sudah dipersiapkan agar dia punya khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau enggak sholat, nak, udah usia 10 tahun, Allah akan marah sama kamu. Allah ancam kamu dengan neraka. Neraka Allah mengerikan, nak. Kita sebutkan ya hadis-hadisnya, kita bacakan kepada dia atau dia suruh baca sendiri agar muncul rasa khauf di dalam dirinya, rasa takut dia kepada Allah. Tapi kebanyakan kita malah salah. Anak kecil usia di bawah 7 tahun sudah ditakut-takuti. Kamu kalau enggak nurut sama Umi, Allah marah. Allah nanti kamu kasih hukuman. Jangan. Itu akan menyebabkan anak itu menjadi takut dengan Allah di usia yang seperti itu. Itu nanti malah ketika dia besarnya, itu malah ketika khauf duluan yang dimunculkan tanpa adanya kecintaan, dia akan menjadi orang yang cenderung apatis. Dia, wah, saya mau sholat gak sholat, yaudah Allah nanti juga mau marah juga. Harus ditanamkan cinta dulu kepada Allah. Kecintaan dulu kepada Allah. Nah, oleh karena itu tadi si penanya, kalau anak itu usia 7 tahun, boleh kita ajak ke masjid. Kita jelaskan, ya. Dan juga ini juga banyak apa di antara orang tua kita yang apa para orang tua yang salah kaprah tentang mengajak anak kecil ke masjid. Kalau saya pribadi ya, bagaimana mengajak anak usia sebelum mumayyiz ke masjid? Kalau saya pribadi, saya kurang begitu menganjurkan. Nah, mungkin beda ya sama ustaz-ustaz yang lainnya. Dengan alasan apa? Alasan pertama, anak diperintahkan sholat usia berapa? 7 tahun. Berarti di bawah usia 7 tahun itu sebenarnya anak masih belum untuk diperintahkan untuk sholat. Tapi boleh kita ajarkan dan boleh kita ajak. Kemudian yang kedua, anak-anak itu dari kecil, semenjak mereka masih kecil harus sudah kita ajarkan apa? Yang paling utama, kita ajarkan adab. Adab itu muncul dari pembiasaan sehari-hari. Kita ajarkan mereka adab. Ya. Dan ini yang seringkali banyak ditinggalkan oleh para orang tua. Ya, adab yang udah dibiasakan dari kecil, ketika dia masuk ucapin salam, ketika dia keluar rumah, kemudian ketika dia berpakaian itu bagaimana etikanya, adabnya, kemudian mau masuk kamar mandi, itu kita ajarkan semuanya, adab-adab dan etika-etika sesuai dengan caranya Rasulullah. Dibiasakan dari kecil. Kalau udah dibiasakan dari usia dini, maka itu akan terus lebih kuat menempel ketika dia sudah mulai beranjak ke usia berikutnya. Harus diajarkan etika-etika dan adab. Termasuk kita kenalkan adab ke masjid. Nah, masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ini kita enggak boleh berteriak-teriak. Kita enggak boleh begini, kita enggak boleh mengganggu orang. Sekarang coba kita mau ke masjid itu ya. Itu kebanyakan kaum muslimin datang ke masjid itu adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ketika orang beribadah, salat, apa sih esensinya salat? Substansinya apa? Khusyuk. Agar dia mendapatkan kekhusyukan ketika salat. Semakin besar khusyuknya, maka akan semakin baik sholatnya dia. Ketika orang itu sholat, terganggu kekhusyukannya, ya, kekhusyukannya itu terganggu, entah itu dengan anak-anak kecil dan lain sebagainya, itu dosa nggak? Hah? Kalau anak kecil ketika melakukan kemaksiatan, dosa nggak dia? Tidak berdosa. Lantas siapa yang dosa? Bisa jadi orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mendidik anaknya ketika di masjid. Kita gak bisa memaksa anak itu diem. Pasti di masjid dia akan bermain-main. Kita gak boleh melarang anak-anak kita itu ke masjid. Boleh kita ajak mereka ke masjid, tapi tetap harus kita didik. Orang tuanya yang paling utama bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, memberitahu, tidak malah membiarkan anaknya keluyuran kesana kemari. Coba bayangkan ya, ya akhi, sempat ada kejadian, ada anak kecil itu nyaris jatuh dari lantai 2 di masjid. Ya, ketika apa? Ketika sholat nggak ada yang ngamatin dan dibiarkan dia bermain-main, nyaris jatuh. Dan ini sangat berbahaya sekali. Dan juga bisa jadi ada anak yang nggak tahu kita kesetrum mainan listrik atau di masjid yang belum selesai dibangun banyak barang-barang yang bahaya. Ini kewajiban orang tua tetap harus menjaga anaknya. Ya, kalau anak itu misalnya suka bikin ribut, jangan kita ajak dulu ke masjid. Kita didik dulu, kita jelaskan dulu. Ya, kita ajarkan adab-adabnya, baru kita ajak lagi ke masjid. Dan anak yang melanggar itu sebenarnya sudah boleh kita beri punishment, ada reward dan punishment, tapi sesuai dengan umur. Nah, ini mungkin berbeda ya dengan sebagian ustaz-ustaz lain atau kawan-kawan lain ya, yang mungkin ada di antara mereka mengatakan anak kecil enggak boleh dikasih hukuman. Boleh dikasih hukuman, tapi hukuman sesuai dengan usianya. Dan yang namanya hukuman itu tidak mesti harus berupa fisik, enggak. Hukuman contohnya misalnya, ya. Contohnya misalnya, ya, seorang ibu bilang ke anaknya, ada anak yang suka mukul nih. Anak suka mukul nih karena dia mencontoh. Itu bilang, "Nak, kamu kalau memukul-memukul lagi, Umi enggak mau bicara sama kamu." kata gitu. Selama satu jam misalnya, udah dicuekin. Anak ini bisa melihat uminya ketika seperti itu, dia merasa gak nyaman. Dia pasti langsung datang ke uminya, umi, kata gitu. Ingat ya, kalau kamu mukul-mukul lagi, umi gak mau bicara sama kamu. Ini termasuk hukuman. Hukuman gak mesti harus dengan cara dimarahin, gak mesti. Jadi gitu, misalnya dia biasa sore itu kita kasih snack. Kamu sore ini umi gak kasih snack. Karena kamu tadi melakukan ini sama ini. Udah bisa dididik. Agama kita itu mengajarkan dua hal. Dan ini merupakan kesempurnaan agama kita. Coba, ini bahkan merupakan apa? Merupakan ya tarbiyah yang Allah ajarkan. Ketika kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan Allah Subhanahu wa taala dan kita patuh tunduk taat kepada Allah, apa yang Allah berikan sebagai reward? Jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menentang Allah, ketika kita itu menjauhi Allah, ketika kita enggak mau mentaati Allah, Allah berikan punishment. Apa punishmentnya? Neraka. Artinya kita itu sudah diajarkan untuk apa? Untuk bahwasanya ketika di situ ada reward, di situ ada punishment. Makanya di dalam kitab-kitab kan kita sering dengarkan ada at-targhib wa tarhib, ada motivasi-motivasi dan ada ancaman-ancaman di situ kan. Bahkan kalimat la ilaha illallah aja, kalimat la ilaha illallah aja ada an-nafi wal itsbat dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah kesempurnaan agama kita. Jadi ketika di situ ada punishment, maka kita harus beri reward. Dan juga jangan kita terlalu sering menghukum anak kita, tapi kita nggak pernah memberikan reward. Kita nggak pernah memuji anak kita, memberikan hadiah kita. Apakah anak kita itu juga nggak benar? Jadi ya itu tadi, ini juga peran bapaknya untuk coba anaknya itu diajak komunikasi, dijelaskan, ya. Dan juga itu sebenarnya kan ketika anak itu ribut kemudian dimarahi sama orang lain, kemudian dia menjadi karena trauma, itu sebenarnya juga gak bisa disalahkan juga. Karena apa? Karena mungkin ada orang-orang ya, itu saya pernah di Surabaya, itu ada orang, sudah tua orangnya, sudah mbah-mbah, kakek-kakek, dan sama anak kecil kurang ramah. Ketika di masjid itu anak-anak itu ribut, dia memang ditakutin sama anak-anak, dia langsung marahin. Kadang-kadang itu, ada yang dicubit sampai nangis. Nah ini memang suatu hal yang gak baik ya. Ini adalah suatu hal yang gak baik. Dan dia juga gak berhak untuk melakukan seperti itu. Tapi tetap ada orang-orang seperti ini. Dia menginginkan di masjid mendapatkan ketenangan di situ. Apalagi ketika dia mau ibadah. Oleh karena itu makanya orang tuanya coba untuk menyampaikan lagi ke anaknya, ditasfiah lagi. Apa namanya, kalau dia usianya sebelum 7 tahun, ya sudah, kita ajarkan aja dia tentang hal-hal, tentang apa, tentang masalah adab dan lain sebagainya. Baru ketika dia udah usia 7 tahun, baru kita ajak dia kembali ke masjid. Ya Allah Ta'ala alam sawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan atas ilmu dan penjelasannya Ustaz dari pertanyaan tadi. Dan sepertinya kita sudah kita cukupkan Ustaz ya. Baik, udah setengah tiga ya. Keterbatasan waktu. Kurangnya. Dan sekali lagi kita ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Salma yang telah memberikan ilmu dan faedah kepada kita semua di kajian siang hari ini. Nah tadi Sobat Muslim baru saja kita simak dan dengarkan sesi tanya jawab, dan sebelumnya juga telah kita dengarkan sesi materi atau kajian berjudul Bagaimana Menjadi Seorang Pendidik Yang Sukses yang disampaikan atau dibersamai oleh Ustadz Abu Salma Muhammad Rahdi Hafizullah Ta'ala pada kesempatan siang hari ini. Dan semoga kita dapat menambah ilmu dan faedah dari kajian yang baru saja kita dengarkan dan simak, dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk memahami ilmu dan juga mengamalkannya dan juga mendakwakannya Sobat Muslim ya. Nah demikian Sobat Muslim, insya Allah kami akan kembali menyapa Sobat Muslim di kajian atau di acara berikutnya. Kita tutup kajian kita hari ini, siang hari ini, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.